Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, tahurun yarfa'ul hadath wa yuzilun najis at-tari' wa huwa al-baqi ala khilqatihi walau hukman. Air tahur adalah air yang mengangkat hadath dan menghilangkan najis tari', dan air tahur adalah al-baqi, air yang ya sifatnya ala khilqatihi, masih sesuai dengan sifat diciptakannya. Maka di sini penulis yaitu Syekh Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullah setelah menjelaskan bahwa air tahur adalah air yang mengangkat hadas dan menghilangkan najis tari, maka kemudian beliau menyebutkan tentang definisi air tahur, ya, yaitu al-baqi ala khilqatihi. Air yang sifatnya masih sesuai, masih sama dengan sifat diciptakannya dari sananya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya kita mendapatkan sebuah kaidah bahwa setiap air yang kita temukan di alam yang sifatnya masih sesuai dengan sifat diciptakannya air tersebut dari sananya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah air tahur. Ya, ini adalah sebuah kaidah yang sangat penting. Ya, air selama sifatnya masih sesuai dengan sifat asalnya, maka itu adalah air tahur. Dan para ulama menyebutkan ya 7 kategori air berdasarkan tempat ditemukannya air tersebut, berdasarkan tempat asalnya air tersebut, yaitu ma'us sama, wa ma'ul bahr, wa ma'un nahr, wa ma'ul bi'r, wa ma'ul ain, wa ma'us salj, wa ma'ul barat. Ya, ma'us sama, air yang dari langit, air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Yang kedua, ma'ul bahr, air laut. Ya, jadi air laut walaupun rasanya asin, akan tetapi ya dengan rasa asin itulah air laut memang dari sananya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka air laut adalah air tahur. Ya, sebagaimana pertanyaan para sahabat ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh untuk berwudu dengan air laut, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, air laut itu adalah air yang tahur ma'uhu, airnya itu tahur, dan al-hillu maitatuhu, dan bangkai di dalam laut tersebut itu adalah halal. Ya, jadi yang pertama ma'us sama, air yang turun dari langit, yaitu air hujan, itu tahur. Kemudian yang kedua ma'ul bahr, air laut, itu tahur. Kemudian ma'un nahr, air sungai, itu tahur. Kemudian ma'ul bi'r, air sumur, itu juga tahur. Kemudian ma'ul ain, air yang berasal dari mata air, air di mata air, itu adalah tahur juga. Kemudian ma'ul salj wa ma'ul barat. Ya, ma'ul salj dan ma'ul barat. Ya, ma'ul salj itu adalah air yang turun dari langit dalam kondisi cair, kemudian ketika mencapai permukaan bumi dia mengeras menjadi salju. Maka ketika salju ini mencair kembali ya menjadi air, maka airnya adalah air tahur. Sedangkan ma'ul barat adalah air yang ketika turun dari langit dalam bentuk padat ya, dalam bentuk es, tetapi kemudian ketika sampai di permukaan bumi dia menjadi cair. Jadi itu bedanya antara ma'ul salj dan ma'ul barat. Ma'ul salj awalnya cair menjadi padat, menjadi es atau menjadi salju, sedangkan ma'ul barat awalnya padat, ketika sampai di permukaan bumi menjadi cair. Dua-duanya adalah air tahur ya, karena ya, sifatnya memang dari sanalah ya, sifatnya masih seperti sifat yang dari sananya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam masalah ini terdapat juga pembahasan para ulama tentang yang namanya qaid, yaitu catatan atau batasan, yang ketika orang menyebutkan sebuah air maka pasti ada catatan tambahan, seperti misalnya air sumur ya, atau misalnya air mata air, atau misalnya air ledeng. Maka yang namanya qaid itu ada yang qaid munfak dan ada qaid lazim. Apa itu qaid munfak, kita bahas satu-satu ya. Apa itu qaid munfak dan qaid lazim? Qaid munfak adalah qaid, adalah catatan yang dia bisa dihilangkan dari air tersebut. Ya, contohnya misalnya air sumur. Maka di sini kita memberikan catatan tambahan terhadap air, kita beri catatan bahwa dia adalah air sumur. Atau contoh lain air ledeng. Ya, jadi kita menyebut sebuah air tapi kita beri catatan tambahan air ledeng. Maka catatan seperti ini adalah qaid munfak. Kenapa? Karena misalnya kita bayangkan air sumur masih di dalam sumur, kita timba air tersebut, kita taruh di ember, kita letakkan jauh dari sumur, ya, ember tersebut. Maka ketika ada orang lain melihat air tersebut di ember tersebut, dia tidak akan kepikiran bahwa ini adalah air sumur. Dia tidak akan tahu asalnya bahwa ini adalah air sumur. Yang akan dia sebut tentang air ini adalah air, ya, sekedar air. Tidak ada catatan sumur tadi, ya, tidak ada qaid sumur tadi. Maka inilah yang namanya qaid munfak. Ya, yaitu qaid munfak adalah qaid yang bisa dihilangkan dari air tersebut. Ya, ketika ada orang yang melihat air tersebut di ember tersebut sudah jauh dari sumur, dia tidak akan kepikiran, dia tidak akan tahu bahwa ini adalah air sumur. Maka air yang diberikan catatan yang munfak, diberikan qaid munfak seperti ini, dia pada hakikatnya adalah air tahur. Ya, dia pada hakikatnya adalah air, akan tapi kita beri catatan hanya dalam rangka, ya, untuk sekedar misalnya menyebutkan tempat asalnya. Oh, ini adalah air sumur, air yang berasal dari sumur. Oh, ini air ledeng. Oh, ini air mata air dan seterusnya. Oh, ini air hujan, ya, asalnya dari hujan. Jadi catatan tersebut tidak mempengaruhi tohuriyahnya sama sekali. Catatan tersebut, apakah ini sumur, apakah ini air hujan, ya, apakah ini air sumur, apakah ini air hujan, apakah ini air ledeng dan seterusnya, itu tidak mempengaruhi tohuriyahnya sama sekali. Itu yang namanya qaid munfak. Maka air yang diberikan catatan qaid munfak, ya, diberikan batasan qaid munfak, maka itu tetap air tohur. Berbeda dengan qaid lazim. Ya, qaid lazim adalah qaid, ya, catatan yang selalu membersamai air tersebut. Ya, ketika misalnya seseorang kita berikan, ya, air tersebut, orang tersebut akan tetap kepikiran catatan atau qaid lazim tersebut. Contohnya apa? Air mawar, air limun. Ya, ada orang diberikan gelas, ini air mawar, ini air limun misalnya, kita berikan tanpa menyebutkan namanya, kemudian dia mencicipi, bisa jadi gitu ya, atau mencium baunya, bisa jadi, maka dia akan berpikir bahwa, oh, tidak, ini bukan air biasa, ini air limun atau ini air mawar, ya. Maka ketika air diberikan catatan seperti ini, qaid lazim seperti ini, ya, ini mempengaruhi tohuriyahnya. Ya, jadi dia bukan lagi air tohur. Ya, jadi itulah bedanya antara qaid munfak dan qaid lazim. Qaid munfak adalah, ya, qaid yang tidak mempengaruhi tohuriyahnya, sedangkan qaid lazim itu mempengaruhi tohuriyah air tersebut. Kemudian penulis berkata di sini, walau hukman. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika air tersebut berubah sifatnya, salah satu sifatnya, rasanya, ya, atau baunya, atau warnanya, akan tetapi dia masih dihukumi sebagai air tohur, maka dia air tohur. Ya, jadi penulis di sini berkata, wahuwal baki ala khilqatihi walau hukman. Air yang masih sifatnya masih sama seperti sifat diciptakannya, ya, dari sananya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik, ya, wala hakikatan au hukman, baik secara hakikat ataupun secara hukum, ya. Jadi air tohur adalah air yang sifatnya masih sama sesuai dengan sifat diciptakannya, baik secara hakiki ataupun secara hukmi. Maksudnya apa? Secara hakiki maksudnya adalah memang air tersebut sifatnya tidak berubah. Ya, air laut, kita ambil air laut, sifatnya masih sama sesuai seperti dengan air laut, ya, maka ini air tohur. Ya, atau air sumur, kita ambil air sumur, kita timba air sumur, dan sifatnya masih sesuai dengan air sumur pada umumnya, maka ini adalah air tohur. Jadi, air ketika sifatnya tidak berubah, masih sesuai dengan sifat asalnya, itu adalah air tohur. Tetapi terkadang, ya, ada air yang sifatnya berubah, salah satu sifatnya berubah, salah satu dari rasanya atau warnanya atau baunya berubah. Akan tetapi syariat tetap menghukumi air ini sebagai air tohur, maka itu juga termasuk tergolong air tohur. Ya, contohnya apa? Kamu taghayyirin bimukthi. Ya, penulis itu Syekh Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullah memberikan contoh pertama di sini, mutaghayyir bimukthi, yaitu air yang berubah karena dia terlalu lama menempati sebuah tempat tertentu atau sebuah wadah tertentu atau sebuah daerah tertentu. Contohnya apa? Contohnya misalnya air yang terlalu lama di mata air, ya, tidak bergerak, tidak ada ya arus keluar atau masuk mata air tersebut, sehingga ya bisa jadi dia berubah, ya lama-lama rasanya berubah karena selalu mendekam di situ, di tempat tersebut. Maka ini air seperti ini dihukumi tahur. Ya, itu maksudnya wala hukman, dihukumi tahur. Naam, rasanya berubah bisa jadi, atau baunya berubah bisa jadi, atau warnanya berubah bisa jadi. Akan tetapi perubahannya tersebut karena bimuksi, karena dia terlalu lama tinggal atau mendekam atau menempati daerah tersebut. Bukan karena kecampuran misalnya ya, benda najis misalnya. Akan tapi dia berubah salah satu sifatnya karena terlalu lama menempati sebuah daerah tertentu maka atau sebuah tempat tertentu, maka itu terhukumi tahur, terhukumi air tahur. Ya, jadi kalau kita melihat ada air yang rasanya ya sudah berubah atau warnanya sudah berubah atau baunya sudah berubah, tetapi kita lihat penyebabnya, mengapa dia berubah? Karena ternyata karena dia lama menempati tempat ini misalnya, atau wadah ini, atau daerah ini, maka itu adalah al-ma al-mutaghayyir bimuksi, air yang berubah karena sendirinya, karena terlalu lama berada di tempat tersebut atau di daerah tersebut, ini adalah air tahur. Ya, jadi para ulama menyebutkan di sini bahwa ya ini tetap terhukumi air tahur. Ya, jadi mengapa kita tetap hukumi dia air tahur? Karena yasuku saunuhu, karena ya susah untuk menghalangi air untuk berubah dengan sendirinya. Ya. Jadi ini min ajil masyakoh, karena ada masyakoh, karena ada kesulitan dan kesusahan yang akan kita rasakan ketika ya misalnya kita harus menghalangi setiap air yang sudah agak lama menempati daerah tertentu untuk kita aduk misalnya, atau kita ya alirkan air baru, atau kita alirkan air keluar misalnya, susah. Karena susah maka syariat memberikan ya keringanan. Air yang seperti ini walaupun salah satu sifatnya berubah, dia tetap air tahur. Ya. Kemudian penulis mencontohkan contoh kedua yaitu autuhlubin, yaitu mutaghayyir bituhlub. Air yang berubah salah satu sifatnya karena tuhlub, karena ganggang. Seperti misalnya kita bayangkan ada mata air atau danau, kemudian tumbuh ganggang banyak di situ, sehingga rasanya bisa jadi berubah, sehingga warnanya bisa jadi berubah, sehingga baunya bisa jadi berubah. Maka air ini walaupun salah satu sifatnya berubah, atau bahkan ketiga-tiganya berubah, ketiga sifatnya berubah, tetap kita hukumi air ini sebagai air tahur. Karena alasan yang sama, yaitu min ajil masyakoh. Ya'ni yasyukku sawnuhu anit taghayyur, yaitu ya susah untuk kita menghalangi air ini untuk berubah, ya ketika air di sebuah mata air ada banyak ganggang dan sebagainya, susah bagi kita untuk menghalangi, kita pangkas ganggangnya, ya kemudian minggu depan kita pangkas lagi dan seterusnya, di setiap mata air kita begitu dan seterusnya, susah. Ya, syariat tidak mensyaratkan kita untuk melakukan hal ini. Oleh karena itu air tersebut walaupun salah satu sifatnya berubah atau bahkan ketiga-tiganya berubah, ya air tersebut tetap dihukumi tahur. Kemudian penulis berkata awwaraki syajarin, atau ya air yang berubah karena ya terkena daun-daun pohon yang jatuh ke mata air tersebut, ke air tersebut. Ya, jadi ketika misalnya kita memiliki mata air, misalnya kita ya bayangkan ada mata air, kemudian berjatuhan daun dari pepohonan jatuh ke mata air tersebut, sehingga membuat salah satu sifatnya berubah, warnanya atau rasanya atau bau dari air tersebut berubah gara-gara kejatuhan daun yang berguguran dari pohon, maka air ini tetap air tahur. Ya, alasannya sama, min ajlil masyakoh. Ya, kita tidak mungkin kemudian menuju ke setiap mata air atau ke setiap sumur kita tutupi ya dengan apa namanya, dengan jaring-jaring misalnya, sehingga tidak kejatuhan air, tidak kejatuhan daun dari pohon. Itu susah. Ya, syariat tidak mensyariatkan kita untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu ketika mata air kejatuhan daun-daun dari pohon, maka air tersebut walaupun berubah sifatnya salah satunya atau bahkan ketiganya, air tersebut tetap dihukumi tahur. Ya. Kemudian penulis berkata au mamarrihi wa nahwi, atau air yang berubah karena dia melewati ya, tempat-tempat yang dia lalui. Ya, maka di sini kalau tadi kita berbicara tentang ya mutaghayyir bimukhthih, air yang tidak mengalir. Sekarang kalau air tersebut mengalir, akan tetapi ketika dia mengalir kemudian dia berubah gara-gara dia melewati ya tempat-tempat yang membuat sifatnya berubah, misalnya dia melewati tempat yang kadar belerangnya tinggi misalnya, sehingga air tersebut berubah sifatnya, rasanya atau baunya atau warnanya berubah, maka naam, kita lihat airnya berubah, sifatnya berubah. Akan tetapi apa penyebabnya? Penyebabnya karena dia melalui ya air tersebut mengalir ke daerah yang memang di situ kadar belerangnya tinggi misalnya, ya aliran sungai yang kemudian mengalir ke di salah satu di pinggir sungai tersebut kadar belerangnya tinggi, atau di dasar sungai tersebut kadar belerangnya tinggi misalnya, walaupun rasanya berubah atau warnanya berubah atau baunya berubah, tetap kita hukumi air tersebut sebagai air tohur. Alasannya apa? Min ajlil masyakkoh, karena ada kesulitan, karena ada masyakkoh. Jadi semua ini karena ada masyakkoh penyebabnya. Kemudian penulis rahimahullah, beliau menyebutkan au bi mujawirin najis, atau karena dia ya berdekatan dengan bangkai yang najis, sehingga air tersebut ya baunya berubah. Contohnya misalnya ketika misalnya kita memiliki mata air, kemudian di dekatnya ada bangkai yang najis, yang bangkai tersebut tidak bersentuhan dengan air tersebut, tidak bersentuhan ya bagian tubuh dari bangkai binatang misalnya, bangkai binatang misalnya berada di dekat mata air ya, tetapi tidak bersentuhan dengan air tersebut. Kemudian ya gara-gara dia berdekatan, maka bau dari bangkai tersebut mempengaruhi bau air ini. Air ini menjadi bau juga gara-gara ya berdekatan dengan sebuah bangkai binatang yang najis. Ya, maka apa yang harus kita lakukan di sini? Apa yang kita hukumi? Air ini kita hukumi tahur atau tidak? Tetap kita hukumi sebagai air tahur. Ya, dan para ulama memiliki ijma' dalam masalah ini. Ya, air al-ma' al-mutaghayyir bi mujawirin najis, air yang salah satu sifatnya berubah, ya terutama baunya berubah gara-gara berdekatan dengan bangkai, dan bangkai binatang itu najis ya, maka air tersebut tetap dihukumi tohur. Ya, jadi di sini penulis memberikan contoh-contoh ya air tohur, baik air tohur yang yang berubah tetapi tetap dihukumi najis, tetap dihukumi tohur karena dia itu min ajlil masyakkah, karena kita susah untuk menghalangi air tersebut untuk berubah, atau air yang dia tetap dihukumi tohur, tidak dihukumi najis, karena dia berdekatan dengan bangkai binatang yang itu najis. Jadi di sini penulis hendak menjelaskan bahwa air tohur tidak hanya air yang sifatnya tidak berubah. Air tohur itu tidak hanya air yang sifatnya masih sesuai dengan sifat asalnya. Akan tetapi, terkadang ada air yang sifatnya berubah, bisa karena masyakkah, bisa karena berdekatan dengan bangkai binatang yang itu najis, selama tidak bersentuhan ya, tapi hanya berdekatan. Maka karena dua sebab ini, maka air tersebut tetap dihukumi tohur walaupun sifatnya berubah. Ya, jadi sebab yang pertama adalah masyakkah, sebab yang kedua karena berdekatan dengan bangkai najis. Ya. Yang sebab pertama yaitu yang disebabkan oleh masyakkah, perubahan air yang disebabkan oleh masyakkah. Di sini penulis menyebutkan beberapa contohnya, yaitu air yang berubah karena terlalu lama menempati daerah tertentu, atau air yang berubah karena ditumbuhin ganggang di situ, ya ganggang ada tumbuh juga di situ di air tersebut, di mata air tersebut, sehingga sifat airnya berubah, atau air tersebut terkena ya daun-daun yang berguguran dari pohon, atau air tersebut ya berubah karena dia melewati tempat sehingga sifatnya berubah mengikuti sifat tempat tersebut, seperti misalnya dia melewati daerah yang penuh kapur misalnya, daerah atau daerah yang penuh kadar belerang misalnya, maka ini semua tetap dihukumi tahur min ajlil masyakkah. Jadi kesimpulannya, air yang sifatnya tidak berubah masih sesuai dengan sifat asalnya, itu air tohur. Air yang sifatnya berubah tapi karena masyakkah, itu juga adalah air tohur. Dan air yang sifatnya berubah karena dia berdekatan dengan ya bangkai binatang yang itu najis, maka itu juga air tahur. Hadza wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di kajian berikutnya ya, tentang air tahur yang ternyata hukumnya makruh di mazhab Hambali untuk digunakan untuk taharah.